Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hal yang tersisa dari biografi Sa'id bin Amir al-Jumahi yang minggu lalu sudah kita memulai sedikit membaca biografi dan perjalanan beliau yang cukup menghentakkan hati kita ya, karena beliau ini nanti kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Sa'id bin Amir al-Jumahi ini adalah orang yang ya membeli kehidupan akhirat dengan dunia ya. Dan beliau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding selain keduanya. Sa'id bin Amir al-Jumahi beliau diberi umur panjang sampai setelah wafatnya Rasulullah SAW di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selama 2 tahun beliau masih bisa menjumpai itu, sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan pada minggu lalu kita sebutkan ada kedua sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, sangat mengetahui ketakwaan, kesolehan yang dimiliki oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di hari pertama ketika beliau diangkat menjadi khalifah setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka di hari yang pertama itu Sa'id bin Amir al-Jumahi kemudian datang kepada Umar bin Khattab dan memberikan nasihat ya. Beliau menasihati seorang khalifah dengan mengatakan, kalau kita lihat teks Arabnya itu biasa saja, maksud saya ungkapannya seperti ini, nanti kita lihat ya. Ya Umar, usika an takhsyallaha finnas wa la takhsyannasa fillah wa alla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'l ya. Wahai Umar, saya menasihatkan kepadamu agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan manusia. Wala takhsanna safilla, dan jangan engkau takut kepada manusia dan mengkesampingkan takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yukhalifa qauluka fi'laka, dan jangan sekali-kali engkau menyelisihi perkataan dan perbuatanmu. Antara perkataan dan perbuatanmu itu tidak selaras. Fa inna khairal qauli ma saddaqahul fi'l, karena sebaik-baik perkataan adalah yang sesuai dengan perbuatannya ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat teks Arabnya ini, ucapannya tidak begitu panggilannya ya, panggilan Sa'id bin Amir al-Jumahi kepada seorang khalifah itu tidak terlalu muluk. Muluk itu apa bahasa Indonesia-nya? Berlebihan ya. Saya lihat Pak Anu jadi ingat bahasa Jawa, muluk ya. Tidak berlebihan. Kalau mungkin ketemu orang, ya tuan, yang dihormati, yang dimuliakan. Kadang-kadang begitu. Panjenenganipun sinuhun ingkang mangayubagyo apa malah ya. Tapi beliau hanya mengatakan ya Umar, ya kata-kata yang sebetulnya luar biasa. Artinya tidak menganggap Umar ini sebagai orang yang dari sisi dunia tidak ya dianggap sama dengan beliau. Wahai Umar, saya menasihatkan kepadamu agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan manusia. Dalam arti apa? Lebih mendahulukan rasa takut kepada Allah dibanding dengan manusia. Kadang-kadang, dan beliau mengatakan wala takhshanna safillah, dan jangan engkau takut kepada manusia dan mengesampingkan takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sini Sa'id bin Amir al-Jumahi menggunakan lafaz la takhsha. Ya. Ada kata bahasa Arab itu, kata takut itu ada dua paling tidak. Mungkin ada tiga kalau yang lain ya. Ada kata takut itu ada dalam lafaz Arabnya dengan kata khosyah, ada dengan kata khauf. Ya, dan itu juga dua kata ini ada dalam Al-Qur'an. Fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wa khshawni. Dua kata ini sama-sama ada dalam Al-Qur'an tetapi berbeda dalam sisi maknanya berbeda. Dan dua kata ini, kata khauf dan kata khosyah, mungkin sudah dibahas ya Pak dalam kitab tauhid, karena ini masuk dalam kitab tauhid juga. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama. Takut. Ya. Dalam bahasa Jawa juga sama, mungkin bedanya kromo sama kongoko aja, wedi sama acri gitu ya. Tapi itu kan kromo sama yang ngoko. Tapi artinya kan sama. Ya. Ada kata lain, Pak, dalam bahasa Indonesia selain takut. Khawatir beda lagi ya. Saya khawatir, saya takut, saya gelisah, gelisah beda lagi, ya. Tapi dalam lafaz bahasa Arab itu digunakan kata khosyah dan khauf. Dan khosyah itu sama artinya dalam bahasa Indonesia, sama-sama takut, tapi khosyah dalam bahasa Arab itu didasarkan dengan ilmu. Jadi orang yang takut karena mengilmui. Ya. Jadi kalau sekarang kita mengatakan dalam Al-Qur'an itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena orang yang sudah menuntut ilmu, tapi ilmu jangan dituntut Pak, yang kan enggak salah. Orang yang mencari ilmu itu dia tahu tentang ilmu agama, mana yang baik, mana yang buruk, dan dia mengetahui dan mengilmui itu, seyogyanya orang itu, seharusnya orang itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu ilmunya. Ya. Sebagai contoh misalnya yang kemarin itu ya. Tidak bolehnya orang memakan dengan atau minum dengan tangan kiri misalnya. Tahu ilmunya kan? Kalau kita makan dengan tangan kiri berarti kita ini setan sebetulnya. Maka dia akan meninggalkan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Kalau dia itu menghibah, tahu hukumnya orang menghibah itu dosa. Kalau kita mengatakan apa yang kita katakan itu benar, berarti kita menuduh dia berdusta kepadanya. Kalau yang kita katakan itu tidak benar, berarti itu ghibah, dan ghibah dosa besar juga. Kalau orang tahu itu kemudian dia meninggalkan, ya, karena tahu ilmunya, bisa jadi dia meninggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, jamaah sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini ketika menasihat, memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab dengan kata khosyah, an takhsyallaha finnas, agar engkau lebih mendahulukan rasa takutmu kepada manusia dibanding pada manusia. Dan ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW, ya, yang makna hadis itu barang siapa yang lebih mengutamakan keridhaan kepada manusia dan menjauhi, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Begitu sebaliknya, barang siapa lebih baik bagi dia mendapatkan kebencian manusia tapi yang penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab layak untuk mendapatkan kalimat khasyah ini karena Umar bin Khattab adalah orang yang paling soleh juga, orang yang soleh juga, orang yang mengerti hadis juga. Maka Sa'id bin Amir Khujumai juga mengatakan antakhsyallaha finnas, tidak mengatakan antakhofa, ya. Walaupun maknanya sama, tapi rasa bahasanya berbeda. Dari sisi balaghah, rasa bahasanya sama dengan kalau kita pakai bahasa ngoko dengan kromo itu kan makjlebnya berbeda. Ya. Makjleb itu apa? Terasanya itu kalau orang masuknya beda gitu. Ya. Makanya dengan lafaz antakhsyallah itu langsung mengena. Iya, betul. Ya. Dan nasihat beliau yang kedua, jangan engkau kemudian ya merasa lebih takut kepada manusia dan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga nasihatnya, wa alla yukhalifa qauluka fi'laka, jangan sekali-kali perkataanmu ya tidak selaras dengan perbuatanmu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'l, karena sebaik-baik perkataan adalah yang sesuai dengan perbuatannya. Ya. Masoddaqohu itu sebenarnya yang di sebaik-baik perkataan itu adalah yang tercermin dalam perbuatan. Dan ini juga kalau kita melihat biografi Umar bin Khattab luar biasa. Ya, bagaimana beliau betul-betul menjaga hak-hak kaum muslimin. Beliau betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut beliau itu nampak dengan dua garis yang ada di pipi beliau kan ya. Kana fi khaddihi khattani aswadan. Ya, jadi di wajah Umar bin Khattab itu ada dua garis. Dua garis dari sini ya. Bukan karena apa? Bukan karena dikasih pilot apa. Dua garis itu dalam riwayat itu adalah karena saking seringnya Umar bin Khattab itu menangis. Ya. Jadi gua garis itu adalah arah air mata beliau ketika beliau menangis. Ya. Dan itu menunjukkan rasa takut beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasihat berikutnya dari Sa'id bin Amir al-Jumahi kepada Umar bin Khattab adalah, ya Umar, akim wajhaka liman wallaka Allahu amrahu min ba'idil muslimina wa qaribihim. Wahai Umar, ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, lihatlah kepada urusan kaum muslimin seluruhnya. Baik kaum muslimin atau mereka itu yang dekat dengan tinggal, yang tinggal mereka itu dekat denganmu atau yang mereka jauh dari kamu. Ya. Jadi nasihat ini luar biasa karena umumnya orang ya itu biasanya yang dekat-dekat, yang jauh-jauh dilupakan ya. Maka di sini beliau menasihatkan kepada Umar agar melihat semua urusan kaum muslimin, baik mereka itu yang dekat atau yang tinggal di Madinah pun di luar Madinah ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitika. Waqrah lahum ma taqrahu li nafsika wa li ahli baitika. Wahai Umar, cintailah mereka, kaum muslimin dimanapun mereka berada, seperti engkau mencintai dirimu dan keluargamu. Artinya apa? Berikan kepada mereka yang terbaik seperti engkau memberikan yang terbaik untuk dirimu dan anak istrimu. Ya. Bakrah lahum ma taqrahu li nafsika wa ahli baitika, begitu juga sebaliknya. Ya, jangan engkau berikan sesuatu yang mereka benci, dan kalau sesuatu itu juga tidak mungkin engkau berikan karena engkau benci, engkau berikan kepada dirimu dan kepada keluargamu. Ya. Artinya apa? Berikan kepada mereka yang terbaik seperti engkau berikan kepada dirimu dan anak istrimu, dan jangan engkau berikan apa yang engkau benci, engkau berikan kepada diri dan anak istrimu, engkau berikan kepada mereka. Ini luar biasa nasihat yang diberikan kepada, yang disampaikan kepada seorang pemimpin. Dan kalau kita lihat luar biasa sekarang dicerminkan hari ini, sangat menyedihkan ya, untuk istri dan untuk diri dan istri-istrinya luar biasa, tapi untuk orang lain amit-amit ya, kosek lah nanti dulu. Dan itu sangat menyedihkan ya. Kemudian beliau mengatakan wa khudhil ghamarati ilal haqqi wa la takhaf billahi lawmata laim. Ya, dan tegakkan wahai Umar kebenaran, dan jangan sekali-kali engkau takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika iman ini berpengaruh dengan keimanan seseorang. Ketika iman itu sudah menancap dalam hati, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kafilah tetap berlalu walaupun anjing menggonggong gitu ya. Ibaratnya walaupun orang ngoceh, walaupun dicera, dia tetap istiqomah. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri seseorang ketika dia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergeming dengan cercaan celaan manusia. Seperti yang kita sebutkan di awal, seperti ketika terjadi eksekusi kepada Khubayb ibn Adi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika melihat mendengar nasihat itu tadi, kemudian beliau mengatakan waman yastati udzalika ya Sa'id. Kira-kira siapa yang bisa melakukan itu wahai Sa'id? Dia harus takut kepada Allah, tidak mengharap kepada manusia. Harus istiqomah dengan perkataan dan perbuatannya. Ya. Kemudian Sa'id bin Amir mengatakan yastati'uhu rajulun misluka mimman wallahumullahu amra Muhammad ummati Muhammadin walaysa bainahu wa bainallahi ahad. Ya. Yang bisa melakukan itu wahai Umar adalah dirimu itu. Ya. Di mana tidak ada ya, karena engkau telah diberikan amanah menjadi pemimpin kaum muslimin ya, dan tidak ada sekat di antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Karena kesolehan dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian di antara ya salah satu yang dinukil oleh Syekh Abdullah Rifat Basa dalam buku ini, salah satu nasihat ya Sa'id bin Amir Al-Jumahi kepada seorang pemimpin. Dan yang dinasihati kebetulan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian karena melihat keikhlasan, ketakwaan, kesolehan Sa'id bin Amir Al-Jumahi, kemudian Umar bin Khattab memanggil Sa'id bin Amir Al-Jumahi ya, dan akan diberikan satu amanah. Apa itu amanahnya? Umar bin Khattab mengatakan kepada Sa'id bin Amir, ya Sa'id, inna muwalluka ala ahli Hims. Wahai Sa'id, kami angkat engkau menjadi gubernur di Hims ya. Di Syam. Hims itu di Syam ya. Ya Umar, nasyattuka Allah alla taftinani ya. Demi Allah wahai Umar, jangan sekali-kali engkau berikan amanah itu kepadaku, karena dengan amanah itu engkau telah memberikan atau menjadikan, memberikan atau membuat fitnah untuk diriku. Ya. Dan ini luar biasa. Bagaimana sikap jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala? Seseorang yang diberikan amanah itu ternyata melihat sikap yang dimiliki oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak kemudian, oh alhamdulillah, kalau perlu tolong kasih jabatan yang tinggi. Enggak ya. Tapi Sa'id bin Amir malah mengatakan, jangan sekali-kali engkau angkat aku menjadi pemimpin gubernur di Khims, karena itu akan membuat fitnah buat diriku, akan menjadikan fitnah untuk diriku. Apa ini artinya apa? Sa'id bin Amir al-Jumahi ini menolak ya. Tidak kemudian asyik gitu ya, tapi menolak ya. ora syukuran nyembelih kebo wedhus gitu ya. Beliau menolak. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wa hakum wada'tum hadzal amr fi 'unuki tsumma takhallaftum 'anni. Wallahi la ada'uka tsumma wallahu ala hims wa qala ala nafdhruku lakarkana ya." Karena tadi Sa'id bin Amir menolak, kemudian Umar bin Khattab, "Piye to kowe iki?" gitu bahasanya. "Wa hakum." Ya. "Jian kowe iki," gitu ya. "Kamu angkat saya, milih saya menjadi khalifah, setelah itu saya akan tunjuk jadi gubernur, enggak mau. Pokoknya harus, kamu harus mau." Akhirnya ya, mau tidak mau karena itu perintah Amirul Mukminin, maka Sa'id bin Amir Al-Jumahi pun menerima itu. Kemudian sebelum Sa'id bin Amir berangkat ke Hims, Umar bin Khattab mengatakan, "Alla nufdhuluka raka rizqan." Ya, sebelum berangkat saya kasih uang transport gitu ya. Ya bukan rizq, uang transport, tapi kasih bekal ya. Qala wa ma af'alu bihi amirul mu'minin fa inna ata'i min baitil mali yazidun an hajati thumma madha ila ms. Jadi ketika ketika Sa'id bin Amir akan berangkat ke Hims, kemudian Umar bin Khattab memberikan bekal, memberikan uang transport untuk kehidupan di sana ya. Ya. Kemudian Sa'id bin Amir beliau menjawab, "Uang itu mau saya buat apa?" Ya, tadinya gitu. Sa'id bin Amir menjawab kepada Umar bin Khattab, "Itu uang mau buat apa? Kalau engkau memberikan uang dari Baitul Mal, engkau berikan kepadaku, itu melebihi kebutuhanku saat ini." Ya. Akhirnya beliau tidak mengambil uang itu, lalu beliau berangkat ke Hims, ya. Jadi tidak malah nagih uang transportnya, "Mana bos?" Enggak ya. Berangkat, malah beliau tidak mau. Karena apa? Kalau dikasih uang itu berarti melebihi kebutuhan beliau. Karena apa? Kalau artinya tidak diberi itu pun beliau sudah cukup. Dan akhirnya memang beliau tidak mengambil uang transport tersebut. Ya, luar biasa. Jadi ini lihat bagaimana jamaah sekalian rahimah subhanahu wa ta'ala, ketawakalan para sahabat radhiyallahu ta'ala dan juga kewaraan beliau. Tidak menjadikan dunia itu menjadi tujuannya. Maka tadi betul beliau ketika melihat dan diberikan amanah jabatan itu, beliau malah menganggap ini adalah satu fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Ya. Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya adalah ujian. Ya. Sama juga. Jadi ini seperti ungkapan yang mungkin pernah mendengar jamaah sekalian, bait syair yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pernah mengungkapkan satu bait syair, ya, "Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khawful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadha salihal a'mali sufuna." Ya. Imam Nawawi pernah mengatakan dalam satu bait syairnya bahwa "Inna lillahi ibadan futana." Ada Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan. Talaqud dunya wa khawful fitana. Mereka melepas kehidupan dunia karena takut akan fitnah. "Nadharu fiha falamma alimu," kalian melihat kehidupan dunia, "falamma alimu," dan tahu, "annaha laysat lihayyin watana," bahwa dunia itu bukan untuk tempat tinggal selama-lamanya, maka Imam Nawawi mengatakan, "ja'aluha lujjatan," maka dunia itu mereka jadikan seperti samudra, "wattakhadhu salihal a'mali sufuna," dan menjadikan amal-amal soleh itu sebagai kapal-kapal yang berlayar di samudra tersebut. Ya. Jadi tadi menunjukkan ya, melihat dunia itu hanya bukan tempat tinggal selama-lamanya, bahkan mereka takut dengan fitnah dunia. Dan ini layak juga disandang oleh Sa'id bin Amir Al-Jumahi ketika beliau diberikan jabatan, menganggap ini adalah satu ujian ya. Bahkan tidak mau menerima tuan transport ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada yang lebih menarik setelah itu. Ya. Dari kehidupan Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini, ketika beliau menjadi gubernur di Hims, dan beliau berangkat dan beliau berdua menjadi gubernur di sana, Si Abdullah Rifat Basa dalam buku ini mengatakan wa ma huwa illa qalil, dan orang seperti dia, seperti Sa'id bin Amir al-Jumah itu sangat sedikit. Artinya apa? Orang yang tidak mau diberi jabatan, tidak mau dikasih gaji itu sedikit. Ya. Hatta wafada ala amiril mu'minina ba'du man yabqu bihim min ahli Hims. Faqala lahum uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Ya. Sampai kemudian tiba waktunya, jemaah sekalian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengutus ajudan. Ya. Mengutus ajudan ke negeri Hims. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada ajudannya, "Uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum." Tuliskanlah kepadaku nama-nama orang yang miskin atau orang-orang fakir miskin di negerimu, di negeri Hims tadi, hingga kami, yaitu Umar bin Khattab, memenuhi kebutuhan mereka. Maka kemudian ajudan ini berangkat ke Hims, kemudian beliau pulang ke kota Madinah dan sudah mendapatkan semua nama-nama itu. Kemudian nama-nama itu diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Farafa'u kitaban fa'idha fihi fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa Sa'id ibn Amir. Ya. Maka kemudian nama-nama itu dibacakan di hadapan Umar bin Khattab. Siapa saja yang miskin di negeri Hims, ada fulan bin fulan, A bin B, C bin fulan, nama sudah banyak. Di antara nama-nama itu ada nama Sa'id bin Amir. Ya. Faqala wa man Sa'id bin Amir? Umar bin Khattab bertanya, siapa ini Sa'id bin Amir ini? Kaget, heran. Masuk di antara nama-namanya ada nama Sa'id bin Amir. Dan Umar bin Khattab berpikir, ini Sa'id bin Amir salah satu dari penduduk Hims. Faqalu, mereka mengatakan, Amiruna. Ya. Yaitu Sa'id bin Amir itu adalah gubernur kami. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimana subhanahu wa ta'ala, di antara nama-nama yang miskin dari negeri Hims itu gubernurnya masuk namanya di situ. Wedian tenan, astagfirullahaladzim. Kok bisa ada gitu ya? Ada gubernur yang masuk dari nama-nama yang berhak mendapatkan beras rakskin gitu. Hari ini ada enggak? Ora ono ya, astagfirullahaladzim. Qala amirukum faqir? Sampai Umar bin Khattab itu, gubernur kamu miskin? Kaget nih ya. Qalu na'am. Wa wallahi innahu latamurru alaihi al-ayyamu tiwalu wa la yuqadu fi baitihi nar. Betul wahai Amirul Mukminin. Kami ya dalam waktu yang cukup lama kami menyaksikan di rumah beliau tidak ada api yang menyala. Artinya apa? Enggak masak ya. Karena dulu enggak pakai kompor gas ya. Jadi betul masakannya nampak mungkin apinya gitu ya, asapnya. Ya, jadi kami lihat bahwa beliau dalam waktu yang lama tidak masak. Fabaka Umaru hatta ballad dumu'uhu lihatahu. Maka kemudian Umar bin Khattab menangis, jemaah sekalian, sampai membasahi jenggot beliau. Oh, ya. Karena Umar bin Khattab tidak mengira. Ya. Tidak mengira kalau Sa'id bin Amir ini termasuk dari daftar nama-nama yang berhak untuk diberikan santunan. Summa amada ila alfi dinarin faja'alaha fi surratin wa qala iqra'u alaihi salama minni wa qulu lahu ba'atha ilaika amirul mu'minina bihadhal mal litasta'ina bihi ala qadha'i hajatika. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab memberikan dan menyiapkan uang 1,000 dinar. Ya. Dan sambil mengatakan kepada ajudannya, berikan ini kepadanya dan sampaikan salamku. Dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengutus kami untuk menyampaikan amanah harta ini, uang ini 1,000 dinar ini untuk memenuhi kebutuhanmu. Ya. Uang yang tidak sedikit jamaah sekalian. Ya. 1000 dinar itu kira-kira berapa? 1 dinar itu 4,28 gram emas. Kalau hari ini katakanlah 1 gram emas itu 500 ribu rupiah, dikalikan 4,28 sekitar 2.140.000 rupiah, dikalikan 1000, 2.140.000.000, 140, ya. Uang yang tidak sedikit, ya. Gagut nih sekarang ya. Subhanallah. Jangankan segitu, gaji 50 juta aja masih korupsi enggak coba. Ini dikasih 2 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan ya Sa'id bin Amir Al-Jumahi yang masuk pada daftar orang-orang yang mendapatkan santunan. Nauzubillahi minadz. Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana jamaah sekalian sikap? Nah, kita lihat ini. Iya. Dan ini patut kita teladani juga bagaimana sahabat itu. Ja'al waftu li Sa'id ibn ya, li Sa'id bi surratin fa nadhara ilaihi fa idza hiya dananir. Ya. Fa ja'ala yub'iduha anhu wa huwa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Utusan dari Khalifah Umar bin Khattab tadi, para ajudannya dan utusannya datang ke rumahnya Sa'id bin Amir Al-Jumahi membawa karung, ya. Karung lalu diberikan kepada beliau dengan memberikan ini dapat salam dari Amirul Mukminin dan kami diamani untuk menyampaikan ini kepada engkau untuk membantu kebutuhanmu. Maka kemudian karung itu diambil oleh Sa'id bin Amir Al-Jumahi, kemudian buka oleh beliau. Ketika dibuka ternyata isinya adalah uang dinar, ya. Ketika membuka itu kemudian dia menjauhkan karung itu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Wah, berarti ada yang meninggal ini, Pak. Ya. Ka'annama nazalat bihi nazilatun aw halla bi sahatihi khatbun fahabbat zawtadhuhu mad'uratan wa qalat. Karena Sa'id bin Amir itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka istrinya yang di belakang itu dengar. Karena ucapan lain berarti kan seolah-olah ada peristiwa atau ada kematian. Istrinya dengar. Masa nu kaya Sa'id, wonten napa, Pak E gitu ya, ya Sa'id. Iya. Amata Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin wafat? Qala bal a'dhamu min dzalik. Sa'id bin Amir mengatakan lebih dahsyat dari itu. Iya. Qalat a'usibal muslimuna fi waq'atin, ataukah kaum muslimin mendapatkan satu musibah wahai Sa'id? Kata istrinya, wahai suamiku, bal a'dhamu min dhalik. Kata Sa'id, lebih dahsyat dari itu. Oh ya, istrinya tidak tahu kalau itu uang. Wa ma a'dhamu min dhalik. Ya, lalu apa? Kata istrinya, Amirul Mukminin meninggal lebih dahsyat dari itu. Kaum muslimin dapat musibah lebih dahsyat dari itu. Lalu apa yang dahsyat itu? Musibah itu sehingga engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Sa'id bin Amir menjawab dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Musibah itu adalah dunia telah masuk ke dalam diriku dan merusak kehidupan akhiratku. Wa halatil fitnatu fi baiti. Maka aku meminta tolong padamu wahai istriku agar fitnah dunia ini hilang dari kehidupan kita di dunia. Oh iya, kata istrinya, qalat takhallas minna wa ya la tadri min amri dananir syai'an. Oh iya, harus engkau jauhkan itu fitnah dunia itu. Dan istrinya enggak tahu kalau yang dimaksud itu adalah uang 1000 dinar. Awatu'inani ala dzalik, maukah kamu wahai istriku menolongku untuk membuang fitnah itu dari kita, dari kehidupan dunia kita? Bala na'am wahai suamiku. Oke, ya. Fa khadha dana fa ajala fi surarin thumma waja'ala fuqara'il muslimin, ya. Lalu diberikan itu satu karung itu kepada istrinya. Ketika dibuka, loh, kok ini ternyata? Karena sudah janji sama suaminya, maka suami katakan, bagilah ini kepada seluruh orang fakir miskin yang ada di kota Hims. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi di lengan kemiskinan, dan beliau masuk daftar orang-orang yang layak untuk mendapatkan uang 300 ribu, apa itu, bantuan tunai. Ketika dikasih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an 2 miliar rupiah, 2 miliar 140 sekian rupiah, apa, beliau menolak itu. Bahkan beliau beristighfar atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena telah merusak dunia, apa, merusak akhirat beliau dengan datangnya harta-harta itu. Setelah itu beliau memohon kepada istrinya untuk membagikan harta itu, dan beliau tidak satu dinar pun beliau tidak mengambil, semuanya dibagikan kepada orang miskin, fakir miskin yang ada di kota Hims. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kita mengucapkan subhanallah karena masih ada orang yang seperti ini. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Maha Besar. Jadi ini betul-betul orang yang imannya tidak sembarangan, ya. Seandainya pejabat kita seperti itu, senang banget kita. Iya kan? Luar biasa. Iya. Tapi jarang sekali, ya. Justru malah kalau ada rezeki dicium, ya. Enggak dikasihkan yang lain. Subhanallah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, lini sekumpulan dari kehidupan Sa'id bin Amir al-Jumahi yang luar biasa, ya, seorang gubernur yang begitu sederhana, bahkan beliau miskin, tapi ketika dikasih uang beliau tidak mau. Ya. Makanya jemaah sekalian, ada orang-orang yang seperti ini juga di hari-hari ini, kan gitu ya. Ada, makanya pernah Kiai Haji A.R. Fakhruddin itu menasihatkan, kalau kamu melihat orang, jangan sekali-kali engkau merendahkan orang karena tampilannya, katanya begitu. Ya, karena ternyata di balik tampilannya itu bisa jadi ada kebaikan, ada kesolehan, mungkin bahkan ada kekayaan yang dia miliki yang tidak kita tidak tahu. Kiai Haji A.R. Fakhruddin ini mengatakan seperti kepada sekretarisnya beliau, ketika ada orang yang datang kepada beliau, ya, di kantor beliau ingin mewakafkan tanah, dan ternyata orang yang hadir itu tidak meyakinkan, kusut pakaiannya gitu. Ketika ditanya oleh sekretarisnya, Kiai Haji A.R. Fakhruddin, mau wakaf tanah berapa, Pak? Saya ada itu wakaf kurang lebih 1000 hektar. Yeah. 1000 hektar, ya. Yeah. Sekretarisnya itu, ah, mosok sih orang kayak gini gitu ya. Yeah. Makanya Kiai Haji Fakhruddin marah sekali. Karena apa? Jamaah sekalian, orang yang mewakafkan ini karena tidak diterima, akhirnya orang tanah itu tadi, dan itu tidak main-main. Akhirnya beliau datang ke Gontor, dan akhirnya rezekinya Gontor, dan sekarang menjadi Pondok Gontor Putri ini yang ada di Mantingan. Bapak Ibu kalau lewat Mantingan itu berapa hektar itu? Ini adalah salah satu wakaf dari orang Muslim, orang Jawa juga, ya, orang Islam yang secara penampilan direndahkan oleh orang lain, tapi ternyata beliau kaya dan mewakafkan tanah yang begitu luas. Ya. Artinya apa? Ternyata seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi, walaupun beliau kelihatan miskin dan lain sebagainya, tapi ternyata beliau tetap bersahaja. Ya. Tidak kemudian terpengaruh dengan pemberian Amirul Mukminin. Setelah ini jamaah sekalian, ada kisah yang lebih menarik lagi. Ya. Ada yang lebih menarik lagi, karena ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sisdak, turun langsung melihat gubernur-gubernurnya, dan beliau ke Hims. Ya, disinilah terjadi dialog yang cukup panjang antara penduduk Hims dengan Amirul Mukminin dan gubernurnya, karena warganya tidak puas dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ketidakpuasan itu dalam bentuk apa? Pertanyaannya begitu. Berarti ini lanjut pada pertemuan yang akan datang, karena sudah waktu masuk sholat isya. Sangat menarik insya Allah, dan lebih dahsyat dari kisah ini tadi. Dan mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kita untuk bisa hadir lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.